Mitra bisnis, ratusan pemilik dan pengelola gudang di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat mendesak Pemda DKI untuk bersikap tegas dan bertindak jelas mengenai perubahan tata ruang di tempat mereka. Di kawasan ini, usaha pergudangan sudah lama berlangsung, tapi belakangan peruntukannya berubah menjadi kawasan pemukiman dan jalur hijau. Anehnya, di daerah yang sama tapi wilayahnya masuk ke Jakarta Utara, peruntukan wilayah itu memang untuk pergudangan. Celakanya lagi, perubahan peruntukan ini tidak disertai kepastian penertiban, yang terjadi justru meluasnya pungutan liar yang membebani para pemilik dan pengelola gudang. Nah, untuk membahas masalah ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota DPRD DKI, Wanda Hamidah. Mbak Wanda, bagaimana komentar Anda? Ya memang tipikal inilah, tipikal birokrasi itu kan terlihat ya betapa rumitnya birokrasi di Indonesia khususnya di DKI Jakarta dengan ada peraturan yang tidak bersinergi atau kecenderungan peraturan ini tumpang tindih dengan adanya banyak pintu. Jadi kita kalau mau urus izin ada dinas ini, dinas itu, complicated ya, rumit gitu. Makanya iklim usaha di Indonesia, khususnya di Jakarta, itu sulit berkembang. Nggak mungkin kan pengusaha investasi besar seperti membangun gudang bila tidak punya izin atau melanggar peruntukan, karena kan pasti berisiko, Mbak. Ini kelalaian Pemda, dan ya ini udah apa ya, sudah melekat di nggak cuma masalah peruntukan aja ya. Kalau kita lihat sekarang ini banyak tanah kosong, kemudian ada penduduknya, kemudian ada listriknya gitu kan, mereka bisa bayar listrik padahal tanahnya tidak bersertifikat dan lain-lain. Jadi susah juga kalau saling menyalahkan, ya dua-duanya salah. Karena kadang-kadang masyarakatnya juga tidak patuh, ada yang tidak patuh karena tidak memang menyalahi, ada yang tidak patuh karena memang tidak mengerti. Kemudian Pemdanya juga ya salah juga, kadang-kadang memberi ya itu bukan dari awal dicegah gitu ya, bukan dari awal, tapi sudah menunggu berdiri puluhan tahun baru dilakukan pencegahan. Kadang dari satu dinas diizinkan tapi dinas lain justru mau menertibkan nih. Ya, saya setuju dibikin sistem satu pintu aja gitu ya untuk mempermudah iklim usaha kita untuk tumbuh gitu. Ya tentunya harus ada lagi-lagi kan ya pemerintahan kita memang mesti banyak pressure dari masyarakat dan media. Gitu. Jadi nggak mungkin ini nggak bisa dilaksanakan, pasti ada jalannya. Tentunya Pemda harus punya goodwill, harus punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini dan bukan sekedar atau semata-mata ya ujungnya, ya kita tahu lah ya UUD ya, ujung-ujungnya duit seperti itu. Demikian Wanda Hamidah dan saya Rizal Andika.